Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala sayyidina imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali nafa'allahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Fa in qulta fa ma bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa fala aqibah illa bit taqwa wa la nihaya illa lil muttaqin. Wa taqwa ibaratun an imtithal awamirillah ta'ala wa istinab nawahi fahuma kisman wa hahuna ushiru alaika bijumal mukhtasara min zahir ilmi taqwa fil kisman jami'an wa ulhika kisman thalithan yasira hadhal kitab jami'an mughniyan wallahul musta'an. Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, fa in qulta, maka jikalau kamu bertanya, fama bidayatul hidayah, apa itu bidayatul hidayah untuk aku coba diriku mengamalkannya. Fa'lam, ketahuilah bahwa bidayatul hidayah itu adalah zahirut taqwa, zahir daripada ketakwaan. Sedangkan nihayatuha, puncaknya hidayah itu adalah batinut takwa. Jadi takwa ini ada permulaannya, hidayah itu ada permulaannya, ada puncaknya. Lalu apa permulaannya hidayah itu? Permulaannya hidayah adalah zahirut taqwa, zahirnya taqwa. Sedangkan puncaknya hidayah itu adalah batinut taqwa. Fala akibah illal taqwa, tidak ada akibat yang baik kecuali dengan ketakwaan. Wala hidayah, dan tidak mendapatkan hidayah seseorang illa lil muttaqin, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, di permulaan Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Qur'an ini akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu fala akibah illa litaqwa wala hidayah illa lil muttaqin. Wa taqwa, arti daripada takwa, ibaratun an imtithal awamirillah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Segala perintah Allah dijalankan semampu kita. Ya, perintah Allah SWT, sholat ya semampunya. Kalau bisa berdiri, dalam keadaan berdiri ya berdiri. Kalau tidak mampu berdiri ya ya dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk dengan berbaring. Juga begitu puasa dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah dijalankan dengan semampu kita. Wajtinab nawahi, dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kalau larangan-larangannya itu ditinggalkan seluruhnya, tidak ada semampu kita. Karena orang itu diturunkan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang haram, itu sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kadar daripada kekuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada manusia minum-minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada manusia perkara-perkara yang haram. Semuanya itu Allah mengetahui kadar daripada kekuatan manusia untuk meninggalkan itu. Maka dari itu semua larangan-larangannya ditinggalkan. Kalau perintah itu semampu kita. Fahuma jismani. Maka takwa itu ada dua macam. Ada menjalankan perintah, ada menjauhi larangan. Waha ana usyiru alaika bijumal muhtasara min dahil ilmi takwa fil jismani jami'an. Maka aku, katanya Imam Ghazali, akan menjelaskan di dalam kitab ini dua-duanya dari macamnya imtithal awamirillah ataupun istinab nawahi akan kami sebutkan di dalam kitab ini. Bagaimana cara kita menjalankan perintah-perintah Allah dan bagaimana cara kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu ditambahi lagi oleh Imam Ghazali, wa ulhika qisman tsalitsan, aku tambahi daripada bagian yang ketiga daripada kitab ini untuk menyempurnakan faedah daripada karangan kitabnya Imam Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah ini, yaitu bab yang ketiga membahas tentang adab sopan santun berteman dengan Allah, berteman dengan Rasulullah, dan juga berteman dengan sesama manusia. Hablun minallah wa hablun minannas akan disebutkan di bagian yang ketiga. Jadi ini adalah isi kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini salah satu kitab yang luar biasa. Katanya Hei Umar bin Hafidh, berapa banyak matanya para aulia memandang daripada kitab yang barakah ini, berapa banyak mereka mentelaah daripada kitab yang barakah ini. Ya, pernah saya jelaskan tentang tiga orang para habaib yang ada di Tarim sana itu pernah belajar kitab Bidayatul Hidayah ini dan mengamalkannya, bergotong royong mengamalkannya, bekerja sama mengamalkannya, saling bantu membantu, saling nasihat menasihati antara tiga orang ini, hingga sempurnalah pemahaman mereka dan pengamalan mereka secara lahir dan batin terhadap kitab Bidayatul Hidayah ini. Yang satunya bangsa Al-Idrus, yang satunya bangsa Al-Jufri, yang satunya lagi Masyayikh. Tiga-tiganya ini semuanya bekerja sama untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, hingga pada saat berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Munawwarah, saat itu berjumpa dengan Rasulullah ketiga-tiganya. Ya, ditemui dengan Rasulullah secara yagodoh, yang satunya dikasihi mangkok. Ya, disuruh ke Asia sini. Ya, itu kuburannya yang di Aceh sana. Waktu tsunami, subhanallah, kuburannya tidak kesentuh dengan air tsunami tadi. Ya, tidak kesentuh dengan air tsunami. Ini yang satunya, yang bangsa Al-Jufri. Yang kedua, yaitu diarahkan ke Afrika oleh Rasulullah SAW dan diberi satu tongkat yang kalau di petang hari bisa bersinar itu tongkat seperti lampu. Yang ketiganya, Habib Mustafa Al-Idrus yang dikirim oleh Rasulullah ke Mesir, dikasih sama Rasulullah hadiah satu notes kecil, apa saja permasalahan ilmu kalau tidak diketahui langsung buka notesnya Nabi ini, jawabannya langsung ada. Nah, ini karamah yang diberikan kepada Habib Mustafa Al-Idrus berkat daripada pengamalan kita Bidayatul Hidayah. Hai Umar pernah mengatakan, man aradal hidayah fa'mal bima fil bidayah, siapa yang kepingin hidayah amalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka kita akan membahas sekarang ini pembagian yang pertama fitta'at, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam anna awamirillah awamirallah ta'ala fara'id wa nawafil. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada yang fara'id, ada yang fardu, ada yang sunnah. Kalau fardu itu disebutkan oleh ulama ahli fikih, man fa'ala, barang siapa yang mengamalkannya mendapatkan pahala, barang siapa yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Ini bagi orang yang mengamalkan atau mengerjakan fardu atau yang wajib. Barang siapa yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Ini adalah yang wajib. Kalau yang sunnah, barang siapa yang mengamalkannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya tidak mendapatkan apa-apa, tapi ketinggalan keuntungan, ketinggalan faedah. Lalu dikatakan fal fardu ra'sul mal. Kalau yang wajib itu adalah ra'sul mal, modal. Ya, ra'sul mal artinya modal. Kalau orang usaha itu ini modalnya. Tidak bisa diganggu gugat. Jangan sampai dikurang-kurangi modalnya. Kalau rugi untung, rugi laba, ya laba tidak dapat, itu masih tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah drop ke modalnya juga terkuras, modalnya berkurang, nah ini bisa mengakibatkan fatal, bisa mengakibatkan bangkrut. Nah, juga begitu alam akhirat. Alam akhirat ini Allah SWT memerintahkan perintah-perintah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib ini tidak ada tawar-menawar. Siapapun itu orangnya wajib mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Wahwa ra'sul mal, wahwa aslu tijarah. Fardu ini adalah pokok daripada perdagangan. Wa bihi tahsulun najah. Dan dengan fardu ini mendapatkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Artinya seumpama kita atau seseorang umat Islam mengamalkan yang wajib tanpa adanya sunnah di situ, maka sudah selamat itu orang. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Nah, seperti yang dijelaskan oleh seorang sahabat, tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan sholat 5 waktu. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Puasa Ramadan. Lalu sahabat tadi mengatakan, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yaitu sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Dalam hadis ini tidak disebutkan zakat dan juga haji. Karena mungkin orang yang bertanya tadi ini tidak mampu zakat dan tidak mampu haji. Jadi 2 ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-shalah dan juga puasa Ramadan. Apakah ada lagi ya Rasulullah? Tidak ada. Maka seorang sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya mengamalkan hanya itu saja, tidak aku tambahi dengan sunnah, apakah aku masuk ke dalam surga? Wahai Rasulullah, apakah kalau saya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan aku kerjakan, walam azid, dan aku tidak tambahi daripada itu, dan aku tidak menguranginya, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW, qala na'am, iya, kamu masuk ke dalam surga. Jadi Islam gampang. Kalau kepingin selamat, ya ngerjakan yang wajib sudah selamat, ya nggak perlu mengamalkan sunnah, itu sudah selamat, seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi ini. Walam azid walam angkus andalika syekh, aku tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi dari itu ya Rasulullah. Apakah saya masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, iya, kamu masuk ke dalam surga. Tapi ini sahabat sholatnya hebat, walaupun cuma hanya menjalankan yang wajib daripada sholat dan puasanya tadi, tidak menambahi qobliyah ba'diyah, tidak menambahi sholat duha dan lain sebagainya, atau puasa Senin Kemis, tidak menambahi itu semua, tapi memang sudah sempurna, khusyuknya sempurna, ikhlasnya juga begitu dan lain sebagainya, daripada amalan yang wajib sudah baik, maka itu mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita mau meniru-meniru semacam itu, sepertinya kurang cocok. Ya, sepertinya kurang jangkep. Apa sebabnya? Sebabnya sholat kita mulai takbir sampai salam dengungan daripada suara-suara hati yang selain ingat kepada Allah, itu masih banyak di dalam hati kita. Maka apa? Maka membutuhkan daripada amalan-amalan sunnah untuk menempeli daripada amalan yang wajib tadi. Jadi maksudnya di sini, kalau amalan yang wajib kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, itu sudah cukup kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Asalkan pengamalannya itu sempurna, asalkan pengamalannya itu sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau seandainya kita banyak kekurangan, merasa banyak kekurangan di dalam sholat kita, di dalam puasa kita, maka kita masih membutuhkan daripada puasa-puasa sunnah ataupun sholat-sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Jadi wa naflu huwa ribhu wa bihil faus bidarajat. Kalau yang sunnah kata Imam Ghazali itu adalah ribih, untungnya, dan dengan sunnah tadi itu mendapatkan keberuntungan derajat-derajat di dalam surga. Dengan sunnah kita mendapatkan derajat-derajat di dalam surga. Ya, beda Kiai Hamid dengan yang lainnya, beda Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagat yang khalwat 14 tahun dengan kita yang amalannya gak seperti beliau. Kalau disamakan kasihan Habib Abu Bakar Gersik, ya kasihan Habib Ja'far bin Syahran As-Sagat, satu hari satu malamnya khataman Al-Quran sekali, dengan kita yang belum tentu semacam itu. Ya, mungkin 10%-nya mungkin masih belum. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Perbedaan derajat-derajat di dalam surga menurut kadar banyaknya kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini dinamakan hadisul qudsi. Hadisul qudsi ini perbedaannya dengan Al-Qur'an, firman Allah yang dinamakan Al-Qur'an itu ada beberapa perbedaan-perbedaan. Di antaranya perbedaan yang pertama, kalau Al-Qur'an itu boleh dibaca di dalam sholat. Kalau hadis qudsi tidak diperkenankan kita baca di dalam sholat, bahkan bisa membatalkan sholat kita. Tidak mungkin kita setelah waladhalin amin, setelah itu kita membaca yaqulullahu ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada' ma faratu alaihim Allahu akbar, ya batal sholatnya itu, ya sholatnya batal karena ini bukan Al-Qur'an, ini firman Allah, ya firman Allah, cuma bukan Al-Qur'an, ini hadis qudsi, jadi membatalkan sholat. Ya, sama-sama firman Allah, cuma membatalkan sholat. Ini bedanya yang pertama. Beda yang kedua, bahwa hadis qudsi itu, kalau ada kitab kumpulan hadis qudsi, boleh kita pegang tanpa pakai wudu. Cuma lebih baik, yang lebih sopan, kita dengan membawanya dengan memakai wudu. Tapi tidak wajib. Lain dengan Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orangnya suci. Jadi harus memakai wudu, harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ini beda yang perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, di dalam hadis qudsi, di dalam Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. lafaz dan maknanya dari Allah itu namanya Al-Qur'an. Kalau hadis kursi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari Allah datang. Ya, tapi yang menjelaskan, yang menjabarkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna yang datangnya dari Allah tadi. Jadi di situ ada perbedaan-perbedaan yang lain, di antaranya ada tiga tadi ini. Di antaranya yang lain, bahwa Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai tantangan, bisa dipakai untuk menantang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an tentang kekuatan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an pernah menantang semua manusia dan jin. Kalau seandainya mereka berkumpul demi untuk menantang, ingin menandingi satu surat di dalam Al-Qur'an, walaupun itu inna atainaka kautsar, maka mereka tidak akan mampu akan menyamai daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan kul la istama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun satu sama lain saling gotong royong, satu sama lain saling membantu, ahli syair semuanya di dunia ini berkumpul demi untuk menyamai surat inna atainaka kautsar, maka mereka akan mengangkat tangan dan mereka tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Ini buat bertanding bisa Al-Qur'an. Tapi kalau hadis kursi bukan faedahnya itu. Bukan untuk menantang, untuk membuat perlawanan kepada orang kafir, bukan. Ini diantara perbedaan hadis kursi dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tagarraba ilayyal mutagarribun." Tidak ada orang yang mendekat kepada aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang kepingin mendekat, bimithli ada maftaratu alaihim, seperti melaksanakan yang wajib yang aku wajibkan atas mereka. Artinya bahwa tidak ada amalan yang lebih cepat mendekatkan kepada aku dari semua amalan seperti amalan yang wajib. Amalan yang wajib ini adalah amalan yang paling cepat untuk seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keliru. Ada orang yang sergap melaksanakan sunnah tapi yang wajibnya lalai. Tahajud mulai jam 1. Waktu subuhnya jam 5 seperempat mau subuh. Mau apa? Mau terbit matahari. Jadi tahajudnya yang sunnah itu lempeng, semangat, subuhnya ngantuk, subuhnya terlambat, terbit matahari. Ini yang wajib ditinggalkan, yang wajib berkurang, yang sunnahnya yang sergap. Nah, ini tidak membuat orang itu dekat dengan Allah SWT, malahan jauh dengan Allah. Jadi yang wajib dulu, yang wajib itu yang dikerjakan itu adalah yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi setelah mengerjakan yang wajib, dan perkara yang wajib itu adalah amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah dan paling cepatnya, lalu dikatakan wala yazalu abad yataqarrabu ilayya bin nawafil ya hatta uhibbah, dan selalulah hambaku tadi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah yang wajib dikerjakan, diimbui, ditambahi dengan yang sunnah. Ya, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ini maqam apa? Maqam yang tinggi. Maqam yang luar biasa. Maqam apa ini? Maqamul mahabbah, maqam kecintaan Allah kepada seseorang. Kalau orang cinta kepada Allah itu luar biasa sudah. Dan itu wajar. Kita cinta kepada Allah itu wajar. Karena apa? Karena Allah itu yang memberikan nikmat kepada kita semua. Ya, kita cinta kepada Allah itu wajar, umrah, dan itu sudah makom yang bagus, makom yang tinggi, tapi tidak setinggi kecintaan Allah kepada kita. Itu luar biasa. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, itu beda. Ya, beda. Kayak kita ini punya anak, ya, punya anak, melakukan sesuatu yang salah saja kita tutup-tutupi. Ya, kenapa? Karena terselimuti dengan apa? Kecintaan kepada anak tadi. Ya, dibela. Ada bertengkar dengan temannya atau ada lain sebagainya. Ya, orang tuanya pasti bela anaknya. Ya, bela anaknya. Kenapa bela anaknya? Karena kecintaannya orang tua terhadap anaknya. Kadang-kadang perkara yang salah ditutupi. Itu disebabkan kecintaan. Juga begitu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha murah kepada kita, kalau kita dicintai sama Allah, bahkan kalaupun seseorang itu melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang dicintainya tadi. Jadi ini makom yang luar biasa, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain, kepada Siti Fatimah. Ya, di dalam hadis disebutkan Husain minni wa ana min Husain. Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dariku. Itu wajar sudah. Memang betul dari kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Husain minni, Husain dari aku. Lakin yang lebih hebat lagi, wa ana min Husain. Saya dari Husain. Ini lebih luar biasa lagi ini. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bagiannya dari Sayyidina Husain. Nah, ini makom yang tinggi. Ya, seperti yang dikatakan kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini hijrah dari kota Basrah. Dari kota Basrah yang begitu nikmat, kaya raya. Syarifah-syarifahnya itu kalau masuk jeding, kalau masuk kamar mandi, itu pembantunya berbaris 20. Ya, ada yang bawakan anduknya, ada yang bawakan sabunnya, ada yang bawakan ininya. Luar biasa. Cinta dengan ahlul bait yang bahkan dikatakan berlebih-lebihan bisa jadi. Ya. Tapi Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir melihat di dalam kota Basrah saat itu banyak fitnah. Ada yang mengolok-olok sahabat, ada yang begini, cinta kepada ahlul bait berpura-pura lalu mengolok-olok sahabat. Nah, itu ada di situ fitnah yang menyerupai semacam itu dan fitnah-fitnah yang lain. Lalu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir melihat keselamatan daripada keturunannya tidak mungkin kalau menetap di sini. Harus berhijrah. Ya. Kalau malah salah urusan dunia, luar biasa di kota Basrah saat itu. Berlimpahan daripada kekayaan untuk ahlul bait saat itu. Tapi melihat keuntungan akhirat berkurang, apalagi untuk keturunannya nantinya, maka berhijrahlah min Basratul Khadra yahtarikul qura. Ya, mereka beliau dari yang kota yang segar, yang hijau, ya. Nah, ya, kata bahasa Jawanya renes, ya, pergi ke kota yang tandus, ya, kota Hadramut yang tandus, yang gersang, ya, yang saat itu mungkin miskin. Nah, itu berangkat ke situ. Waktu itu ada seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, atau Hayy Abdullah bin Yahya bermimpi Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu ridho dengan hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir dari kota Basrah ke Hadramut sini? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, ana ardo bima yardo muhajir Ahmad bin Isa. Saya ridho apa yang diridhoi oleh Ahmad bin Isa. Ya, Nabi Muhammad ridho rela dengan apa yang disenangi oleh Ahmad Muhajir. Bukannya Ahmad Muhajir ridha dengan apa yang diridhai oleh Rasulullah. Itu wajar. Tapi yang lebih hebat lagi, Rasulullah ridha dengan apa yang disenangi oleh muhajir. Muhajir hijrah ke Hadramaut, senang, baik, aku juga menganggap itu baik, aku menganggap itu ridha, dan itu adalah silsilah menyambung kepada Sayyidina Husain. Husain minni wa ana min, sambung menyambung warisan itu. Warisannya Sayyidina Husain terus menerus itu. Hah? Sama seperti Sayyidina Husain tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, ana min Husain minni wa ana min min Husain. Jadi ini apa namanya? Yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu tentang kecintaan Allah kepada orang yang semangat menjalankan yang wajib lalu menambahi dengan yang sunnah, lalu menambahi dengan yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, kalau seandainya aku mencintainya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengaranku. Kuntu sam'ahu, pendengarannya adalah pendengaranku. Wa basaruhu, dan pandangannya adalah pandanganku, katanya Allah. Walisanuhu alladhi yantiku bihi, dan lidahnya adalah lidahku, katanya Allah SWT. Tidak berbicara kecuali denganku, tidak memandang kecuali denganku, tidak mendengar kecuali denganku, katanya Allah SWT. Maksudnya bagaimana ini? Ini adalah maksudnya beliau ini orang yang sudah dicintai oleh Allah, tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah saja. Kalau yang haram, yang tidak baik, dipelencengkan oleh Allah. Karena orang ini sudah dicintai oleh Allah, disingkirkan dari apa-apa yang tidak baik. Pandangannya selalu baik, pandangannya selalu tepat. Ya, kalau mendengarkan, yang didengarkan sama Allah digiring dengan pendengaran-pendengaran yang mulia-mulia saja. Nah, ini bagi orang yang cintai, dan lidahnya tidak berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dari disetir oleh Allah yang baik-baik saja. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pandangannya orang ini beda dengan pandangan orang lain, pendengarannya beda dengan pendengaran orang lain, lidahnya beda dengan lidahnya orang lain, karena orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti para aulia, seperti para anbiya, mereka itu lidahnya bukan seperti lidah yang lain, pandangannya bukan seperti pandangan orang lain, pendengarannya bukan seperti pendengaran orang lain. Contohnya Kiai Hamid mengatakan sama orang yang baru di pasar jualan sapu lidi. Ya, katanya Kiai Hamid, tahun depan sampean haji, Pak. Bingung ini orang, aku bobolan sapu lidi gak usah haji tahun engkas ya. Dari mana duit ini? Dari mana modal? Subhanallah, tetangganya yang narik, tetangganya orang kaya, tolak-toleh kemana, siapa yang mau barengi saya, gak ada, kelihatan orang ini kasihan apa, diberangkatkan. Benar apa yang diucapkan, lidahnya nyambung dengan apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, jadi lidahnya beda dengan lidahnya orang lain, manjur begitu. Ya, bisa berbicara dengan apa yang dituntun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, menjelaskan tentang kejadian yang akan terjadi mendekati kiamat. Bagaimana ciri-cirinya kiamat? Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan kepada Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali Zainal Abidin, kepada siapa? Sayyidina Husain. Tatkala itu Sayyidina Husain bermain, ada seorang sahabat Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya, kalau tidak salah Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ketahuilah bahwa anakku ini akan punya anak namanya Ali. Nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah bukan dengan namanya Ali, tapi dengan julukannya Zainul Abidin. Liagun, liagun lil ardi alallah Zainul Abidin, untuk bangun, bangkit menuju persidangan Allah, yaitu yang bernama Zainul Abidin. Penghias ahli ibadah, tidak dipanggil namanya. Itu Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Nah, lalu punya anak lagi, wahai Mu'ad, punya anak lagi namanya Muhammad. Jadi Rasulullah SAW sudah mengetahui lidahnya ini lidah yang luar biasa kuatnya, luar biasa hebatnya. Karena apa? Orangnya dicintai oleh Allah SWT. Keadaannya semacam itu, lidahnya beda dengan yang lain, bisa berbicara sesuatu yang belum terjadi berapa jauh waktu. Yaitu lalu ini anak akan punya anak namanya Muhammad, namanya seperti saya. Wahai sahabatku, kalau kamu panjang umur, kalau kamu sehat panjang umur, saya titip salam kepada buyutku itu yang namanya Muhammad. Ya, nanti kamu kalau namanya kamu panjang umur, kamu saya titipkan salam saya kepadanya. Ini subhanallah dikasih usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada suatu saat bertemu dengan Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ya, bin Ali Zainal Abidin bin Husain, ya, anaknya Siti Fatimah. Saat itu lagi main-main, siapa ini anak? Ini anak namanya Muhammad bin siapa? Bin Ali Zainal Abidin. Ingat dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, lalu dipeluk dan ucapkan salamnya Rasulullah kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita di dunia mencintai mereka, di akhirat berkumpul bersama mereka di surganya Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi pandangannya bukan seperti pandangannya yang lain. Pandangannya bukan seperti pandangan yang lain. Bisa tembus. Katanya di dalam Maulid Dibak disebutkan sam'uhu yasma'u sariral kalam. Pendengarannya Rasulullah itu bisa mendengarkan suara getarannya pena yang ada di alam pena sana. Basaruhu ila sab'ati baghid faghid. Dan pandangannya Rasulullah itu tembus sampai ke langit tujuh. Ya, tembus sampai ke langit tujuh. Ini pandangannya dan pendengarannya orang yang dicintai oleh Allah. Walisanul ladzi yantiqu bihi wa yadahu ladzi yabtishu biha. Dan tangannya orang itu yang untuk bergerak itu digerakkan dengan kekuatan dari Allah. Digerakkan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sampean bayangkan? Kalau seandainya ada orang yang tangannya itu ya diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan dari zat yang maha kuat, dari zat yang maha agung, yang maha besar, maka tidak ada kadarnya, tidak ada tandingannya itu tangan. Ya, Rasulullah kan abra'at wasiban bil lamsi rohatuhu. Berapa banyak tangan yang disembuhkan dengan tangannya Nabi Muhammad? Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi punya penyakit yang luar biasa sakitnya bisa disembuhkan dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribatil lanami. Ya. Lalu juga begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tatkala di peperangan apa itu? Peperangan Khaybar. Ya, peperangan Khaybar saat itu para kaum muslimin mendapatkan keterlambatan kemenangan. Tidak kunjung tiba kemenangan selama 18 hari atau berapa belas hari itu. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Khodam, saya milur royah. Besok akan membawa bendera Islam, panji Islam, rajulun yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasuluh." Seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Pangkat yang luar biasa. Para sahabat-sahabat subuh-subuhnya itu berbaris saf di belakangnya Nabi, lalu kepalanya diunjukkan semua. Ya, diunjukkan semua, khususnya Sayyidina Umar. Katanya Sayyidina Umar dalam hatinya, "Tidak pernah saya meminta imarah, tidak pernah saya meminta kepemimpinan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak kepingin saya jadi pemimpin kecuali hari Khaybar. Kecuali hari Khaybar itu saya kepingin jadi pemimpin. Kenapa? Karena mendapatkan titel dari Nabi Muhammad langsung, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Nunjukkan kepalanya, ya, Sayyidina Umar ngetepin ngarepe Rasulullah SAW. Moga-moga ditunjuk oleh Nabi. Ternyata waktu Rasulullah menoleh kepada Sayyidina Umar, kepada sahabat-sahabat yang lain ditoleh meleset lagi, ya, meleset. Setelah ditoleh meleset lah, tidak becus di lagi sini para sahabat-sahabat, ya, belum beruntung, ya, belum beruntung. Setelah toleh Nabi Muhammad berapa kali, lalu memanggil, Aina Ali, mana Ali bin Abi Thalib, kok ghaib, absen, ya Rasulullah sakit matanya, satu sakit. Nah, timbul lagi para sahabat keretekan, moga-moga diwakilkan ke yang lain, ya, moga-moga diwakilkan kepada yang lain. Ternyata Rasulullah tetap bersikeras, panggil dia sekarang, ya, panggil dia, panggil dalam keadaan mata yang sakit. Lalu, mana matamu yang sakit wahai Ali? Nah, diusap oleh Nabi Muhammad dengan tangannya, saat itu juga sembuh total. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mata yang pernah sakit di peperangan Khaybar itu, yang pernah diusap oleh Nabi Muhammad dengan ludahnya, itu sampai meninggalnya saya, sampai masuk ke liang lahat, tidak pernah kambuh satu kali pun, tidak pernah kambuh satu kali pun sampai saya masuk ke liang lahat. Kalau yang waktu itu sehat, yang tidak diusap oleh Nabi, pernah sakit, ya, pernah lah, pernah sakit saat itu. Jadi ini setelah itu Sayyidina Ali dipegangkan bendera keislaman, bendera Islam, panji Islam, lalu berangkat ke medan pertempuran. Saat itu keluar mukjizat, keluar karomah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memegang pintu gerbang yang dari baja saat itu, ya, dari baja, besi baja. Nah, dipegang dengan tangan kirinya dan dijebol dan diangkat, dilempar sampai ke belakang tentara pasukan kafir. Nah, setelah selesai peperangan dan kemenangan ada di umat Islam, saat itu setelah selesai peperangan mencoba 18 orang, ada riwayat 40 orang yang kuat-kuat dari kaum laki-laki itu mencoba mengangkat pintu yang dilemparkan dengan tangan kirinya Zainal Ali tadi, mereka tidak mampu menggerakkannya, ya, berapa orang tadi itu tidak mampu, mau minggirkan sedikit tidak mampu, itu dilempar seperti melempar kapas oleh Sayyidina Ali. Ini orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Walantasila ayyuha talib ila al-qiyam, ini cukup sampai di sini. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan tangannya dan kakinya yang berjalan dengan berjalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya keistimewaan bisa didapatkan bagi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Yaitu kita mengamalkan yang wajib, lalu menambahi dengan yang sunnah, senang dengan yang sunnah, asyik dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi semacam majlis ini berdakwah ila Allah, mengajak orang kebaikan, kepingin baik, kepingin jadi orang soleh, kepingin jadi orang yang benar. Nah, ini termasuk daripada sunnah, daripada yang wajib, yang mana sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, asalkan kita ikhlas. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Ma ra'aitu syabaga," tidak pernah saya melihat jaringan. Kalau orang nelayan itu punya jaring, apa bahasa Jawanya itu? Jolo, ya. Jolo itu. Tidak ada jolo, katanya Habib Al-Habsyi, tidak ada jaringan yang paling cepat untuk menjaring ilmu laduni, bukan ikan. Ilmu laduni seperti dakwah ilallah, mengajak orang kebaikan, dan ilmu, masalah taklim, ini adalah amalan yang paling cepat daripada jaringan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mara itu syabakah asra'u ilastiyat ilmu laduni mithli dakwah ilallah, seperti mengajak dakwah ilallah. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita semuanya di bulan Rajab ini diberkahi oleh Allah. Allahumma barik lana fi baghiyati Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Sya'ban dan diberkahi bulan Sya'ban untuk kita, dan semoga disampaikan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana tub alaina ya Allah fi hadzal majlis taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, zakina biha qalban wa jisman wa ruha, farid qurubana ya Allah wa qurub ummati sayyidina Muhammad ajmain, hawil halana wa halahum min ahsan halat, isli sya'nana wa sya'nahum zahira wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, ala hadhihi minyah wa ala kulliyah salihah jami'ah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bisa, mungkin ada waktu, masih ada kesempatan. Ada waktu, mungkin ada yang tidak paham tadi atau pertanyaan, silakan. Afwan Ustaz, kalamnya Habib Ali tadi gimana? Ma ra'aitu syabakah. Ma ra'aitu syabakah asra'u ilastia di ilmin laduni. Ma ra'aitu syabakah asra'u ila siyad ilmi laduni mithli da'wah ila Allah. Ini maknanya begitu. InsyaAllah semacam itu atau kurang lebihnya. Ma ra'aitu syabakah asra'u ila siyad ilmi laduni mithli da'wah ila Allah. Ustaz, mau tanya kelebihan apa yang diberikan tadi sama orang yang menghatamkan Bidayatul Hidayah yang katanya ketemu Rasulullah secara langsung di makomnya? Habib Mustafa Al-Jufri Al-Idrus. Ya, Habib Mustafa Al-Idrus itu. Ya. Kelebihannya, kelebihannya ya. Itu kalau ada pertanyaan tadi apa katanya? Dapat notes dari Nabi, dapat kitab kecil dari Nabi, kosong isinya, cuma kalau ada permasalahan masalah ilmu di Mesir sana bisa langsung buka kitab itu tadi, notes dari Nabi langsung ada jawabannya di situ. Karena di Mesir saat itu penuh dengan ulama. Ya, penuh dengan ulama, jadi yang dihadapi semuanya ulama. Sedangkan Habib Mustafa ini beliau termasuk dari ulama karim, yang menekuni semua ilmu. Tapi khawatirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang detil, yang sulit ya, yang belum bisa diketahui, langsung bisa dilihat di kitab tadi itu. Terus yang satunya, ya, kejadian beneran saat itu waktu Habib Mustafa Al-Idrus masuk ke Mesir, waktu itu ada satu orang mufti kepala ulama di situ meninggal dunia, lalu diadakan sayembara siapa yang terbanyak menulis sunnah-sunnahnya Nabi di dalam sholat, maka dia adalah penggantinya mufti tadi itu. Nah, ada yang menulis 200 sunnah, ada yang menulis 300, ada yang sampai 500 sunnah di dalam sholat. Di dalam sholat itu dicatat semua. Ya, Habib Mustafa Al-Idrus ini mencatat rekor, yaitu mencatat 1000 sunnah daripada sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sholat itu dicatat sampai 1000 sunnah. Lalu beliau pengganti daripada mufti yang meninggal tadi itu. Ya. Ustaz, yang satunya itu, yang Masa'e itu. Yang kan tiga, Al-Jufri, satu orang Masa'e. Iya, Al-Jufri, satunya Al-Idrus tadi ya, Mustafa Al-Idrus, satunya Al-Jufri, itu namanya siapa itu, ada di Aceh sana. Yang satunya Masa'e, bin Sumir atau, yang penting Masa'e satunya itu. Ya, itu dikirim ke Afrika. Dikirim ke Afrika sana. Dan dapat tongkat dari Nabi. Ya. Insyaallah ini saya segap juga, mungkin bulan Rajab ini mohon maaf apa sudah pernah ngomong sama saya juga, cuma insya Allah istiqomah tetap walaupun tidak ada Ustaz Segap hadir setiap hari Kamis kita adakan majelis ini. Kalau ada Ustaz Segap ya pembahasan masalah haid dan masalah wanita. Ya kalau tidak ada ya Al-Fakir membahas tentang Bidayatul Hidayah ini. Dan ada kitab di lemari situ bagi siapa yang mau mentelaah dan mau membelinya, kita sediakan kitab di situ. Harga kemarin berapa? 20.000 ya. Insyaallah 20.000. Ya, bab haid, tentang bab haid yang dikarang oleh Ustaz Segap sendiri. Kita tutup doa dengan doa khitamul majlis. Majlis ini ya Rabbana atarafna li'annana iktarafna wa annana asrafana fatub alaina taubah. خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى في كل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد تسي صحبي والحمد للإله الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.